نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة المغرب yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala dan abduhu wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة مغرب yang kami muliakan, yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di dua malam ini Allah memberikan kepada kita rintikan hujan, yang mudah-mudahan hujan tersebut adalah hujan yang membawa rahmat Allah. Amin. Hujan yang menjadikan bumi ini menjadi basah dan akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Dan demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, masalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kamathalil ghaythil kathir asaba ardan. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan mengenai apa yang aku diutus dengannya oleh Allah berupa ilmu agama dan petunjuk adalah bagaikan semisal hujan yang membawa manfaat. Semisal hujan yang membawa manfaat. Asaba ardon, yang jatuh menimpa ke bumi. Maka bumi dengan adanya hujan terbagi menjadi tiga kategori. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minha ardun tayyibah amsakatil ma'a wa ambatatil usba wal kala al kathir. Golongan pertama jenis tanah ataupun bumi yang bagus lagi subur, bisa menerima air, menyerapnya, menyimpannya, sekaligus menumbuhkan tetumbuhan dan rumput-rerumputan. Jenis yang kedua, wa minha ki'an, maka jenis yang kedua adalah bagaikan bumi yang lekung, yang dia itu amsakatil ma, bisa menyimpan air namun tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan seperti sumur, seperti danau, seperti barakallahu fikum sungai yang di sana ada lekukan aliran-alirannya, tidak bisa menumbuhkan rerumputan namun bisa menyimpan air. Kemudian yang ketiga, wa minha ajadib, di antara bumi tersebut ada tanah yang tandus, lagi gersang. Kahajaril amlas, seperti batu yang licin, yang dia la la yumsikul ma wa la yumbitul usba wal kala, tidak bisa menerima air dan tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan ataupun rerumputan. Wa dzalika matsalun nas, demikianlah permisalan manusia. Dengan datangnya ilmu agama dan petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan bagaikan bumi. Ada mereka orang-orang yang memiliki hati yang baik, hati yang menginginkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan datangnya petunjuk dia menerima, menyerap petunjuk tersebut, kemudian dia mengamalkan, menumbuhkan rerumputan, dan kemudian dia tularkan sehingga menumbuhkan tetumbuhan yang bisa menghasilkan buah-buahan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dan diantaranya pula ada golongan orang-orang yang mereka bisa menerima ilmu agama, mereka belum sempat mengamalkannya, namun mereka memiliki perbendaharaan ilmu agama, sehingga kadangkala dia ditanya, dia ditimba, ditanya apa hukum ini, bisa menjawab, apa hukum itu, bisa menjawab. Sebagai contoh, seorang yang talibul ilmi, mungkin kitab tentang haji, mungkin kitab tentang berdagang, mungkin kitab tentang muamalah, dia telah melewati, tahu ilmunya, namun belum tentu mereka menjadi pedagang. Apakah harus menjadi pedagang? Tidak. Namun pedagang harus bertanya kepada orang yang berilmu, hukum dagang saya ini halal apa haram. Nah, inilah yang digambarkan. Bagaikan sumur yang ditimba, yang dia bisa menyirami dengan air tersebut tetumbuhan, bisa menyirami dengannya rerumputan dan seterusnya, bermanfaat bagi manusia. Dan golongan yang ketiga adalah golongan mereka orang-orang yang tidak peduli sama sekali dengan keberadaan ilmu agama dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang-orang yang celaka. Datang petunjuk kepada mereka, mereka tidak mau menerima. Datang petunjuk kepada mereka, mereka tidak mau menerima. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin mereka akan menumbuhkan amalan yang soleh? Inilah gambaran manusia dengan keberadaan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah di samping kita memohon semoga hujan yang Allah turunkan adalah hujan yang membawa manfaat, yang bisa menumbuhkan tetumbuhan dan juga rerumputan yang bermanfaat bagi manusia, bisa menggantikan keadaan yang sekarang banyak hama menjadi hilang hamanya, dan barakallahu fikum, menjadi tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi petani dan juga kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula kita mohon semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang bisa menerima ilmu agama, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa mengamalkan dan menularkannya kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita kembali kepada pelajaran kita, meneruskan kitabus sholat mengenai permasalahan sholat. Dalam pertemuan yang telah lewat, yang terselingi dengan pembahasan kurban, adalah kita telah mengetahui tentang kedudukan sholat di dalam Islam, di mana sholat merupakan tiang agama, di mana sholat merupakan amalan lahiriah yang nanti pertama kali dihisab pada hari kiamat. Barang siapa yang dia itu sholatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Barang siapa yang sholatnya jelek, maka akan dianggap jelek, dinilai jelek seluruh amalannya. Fal'iyadu billah. Maka muncul pertanyaan, kapankah seorang dikatakan sholatnya baik? Apakah semata-mata dia mengerjakan sholat? Jawabannya tidak. bukan sekedar bisa mengerjakan sholat. Namun sholat itu akan menjadi baik. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang sholatnya baik, berarti orang tersebut sholat. Dan barang siapa yang sholatnya jelek, berarti orang tersebut sholat. Rasul tidak mengatakan barang siapa yang tidak sholat. Berarti ada orang yang sholat, sholatnya baik, sholatnya jelek. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknati orang-orang yang sholatnya jelek. Fawailul lil musallin. Celaka bagi mereka orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Apakah semua orang yang sholat? Tidak. Namun orang yang sholatnya jelek. Berarti kapan seorang dikatakan sholatnya baik? Yaitu apabila terkumpul padanya dua syarat diterimanya amalan. Keikhlasan niat. Dan juga barakallahu fikum yang kedua adalah mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatnya akan dianggap baik dikala orang tersebut barakallahu fikum melakukannya dengan ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana sholat bukanlah sekedar amalan yang harus kita mencontoh Rasul ketika kita sedang dalam keadaan sholat belaka. Sekedar menjalankan sholat belaka berusaha khusyuk, berusaha bagus, bukan sekedar itu. Namun juga dijaga di luar sholatnya. Karena Allah Ta'ala menyatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat menghalangi, melarang kalian dari melakukan fahsya, perbuatan keji, perbuatan fahisyah, dosa-dosa besar, wal mungkar dan perbuatan kemungkaran yang lainnya. Sehingga jadilah sholat tersebut sebagai nur. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, was-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya yang mengingatkan kita. Kalau kita ini orang yang sholat, tidak pantas kita berbuat mungkar. Kalau kita ini orang yang sholat, tidak pantas kita berbuat fahisyah, dosa-dosa besar. Nah, jangan sampai sholat jalan, maksiat lancar. Ya. Ini jangan sampai demikian. Nah, kita khawatir akan terjatuh kepada sifat-sifat kemunafikan. Fal'iyadu billah. Lihatlah mereka orang yang dicela oleh Allah, orang-orang yang sholat, dan mereka tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya sholat diantaranya. Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Nek maos Quran, sing teliti, jangan berhenti, kalau mau berdalil juga jangan sepotong-sepotong. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Berarti mboten usah sholat nek ngaten nggih, sebab celaka. Ini pemikiran sesat kalau begitu. Yang benar sholatlah. Namun kapan agar sholat tersebut tidak menjadi sebab kita celaka? Lah berarti hindari teng mriki. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa mereka yang celaka? Alladzinahum an sholatihim sahun. Mereka orang-orang an sholatihim, yang mereka itu sahun, lalai dari sholatnya, tidak memperhatikan waktu-waktu sholat, tidak memperhatikan syarat, rukun dan kewajiban sholat, tidak memperhatikan kalau sholat tersebut menjaga, membentengi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Celaka mereka. Yang kedua, alladzinahum an sholatihim sahun, walladzinahum yuraun. Mereka orang-orang yang riya di dalam sholatnya. Sholat bukan ikhlas karena Allah, namun sholat karena mencari tujuan dunia. Apakah pujian manusia, ataukah ingin diperhatikan manusia, ataukah mencari wanita, ataukah mencari segala bentuk yang ada di dunia ini. Bahkan dikategorikan oleh para ulama, seorang yang sholat agar supaya penyakitnya sembuh, maka dia tidak ikhlas. Saya sakit kok mboten mantun-mantun kepripun nggih, nggih jenengan sholat, sholat nopo niku, contoh sholat duha, kalau begitu saya mau sholat duha. Allahu Akbar. Apakah ikhlas? Tidak ikhlas. Kenapa? Karena tujuan dia supaya penyakitnya sembuh. Nggih. Supaya saya rizkinya banyak. Jangan. Namun sholatlah ikhlas karena Allah. Sebab kalau selain ini jenengan akan terputus. Kenapa ya, saya sudah sholat duha 3 bulan berturut-turut tidak pernah lat, kok ternyata tidak sembuh-sembuh. Apakah sholat saya berarti apa? Berarti Allah tidak benar ini. Nah, tidak demikian. Jenengan singsa salah. Sholat harus ikhlas. Sholat harus ikhlas. Barakallahu fikum. Harus ikhlas semata-mata karena mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sakit ataupun tidak sakit, selama kemampuan dia ada, maka melakukan sholat. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sholat yang sesuai dengan tuntunan ini, itulah amalan yang paling afdol. Kita masuk hadis yang ke-44 tentang babul mawaqit dalam kitabus sholat. Hadis pertama dalam kitabus sholat. An Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad ibnu Iyas qal haddatsani sahibu hadhihi dar wa syara bi yadihi ila dari Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allahi azza wa jal qala as-salatu ala waqtiha Qultu summa ay, qala birrul walidain. Qultu summa ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walau istajattuhu lazadani. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim. Datang dari seorang tabi'in Abu Amr Asy-Syaibani. Namanya Sa'ad bin Iyas. Abu Amr Asy-Syaibani. Maka dia meriwayatkan hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka Abdullah ibnu Mas'ud berkata, aku dahulu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tanyakan? Ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla, yang maha perkasa lagi maha mulia. Amalan apa yang paling dicintai? Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat menetapi waktunya. Salat menetapi waktunya. Salat fardu menetapi waktunya. Qultu summa ay. Kemudian aku bertanya. Kemudian setelah itu apalagi wahai Rasul? Qala, beliau mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ay. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apalagi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalal jihadu fi sabilillah. Berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, haddatsani bihinna Rasulullah, menyampaikan hadis yang seperti ini kepadaku, atau ucapan ini semuanya datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau istazattuhu, kalau seandainya aku meminta ditambahkan amalan berikutnya, lazadani, niscaya beliau akan menyebutkan amalan yang dicintai setelahnya. Naam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat beberapa fawaid yang sangat agung. Di antaranya, pertama adalah kebiasaan para pendahulu kita yang soleh, mereka di dalam enam menghilangkan kebodohan mereka bertanya. Bertanya. Tidak dengan perasaan di dalam menentukan suatu ibadah. Namun bertanya kepada ahlinya. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud dikala tidak mengetahui beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Inilah perhatian mereka terhadap ilmu agama. Kenapa demikian? Karena seorang berbicara secara khusus tentang agama Islam ini, hukum-hukumnya dan syariat-syariatnya tanpa ilmu, tanpa dalil, maka adalah merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari melakukan hal yang demikian. Di dalam Al-Quran, Allah melarang untuk kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk daripadanya berbicara tentang agama ini. Syariat ini halal, ini haram. Ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini dan seterusnya. Ini adalah ini haram, harus dengan dalil. Tidak menurut saya, menurut dia. Namun harus dengan mana dalilnya, Al-Quran atau sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang syujja, yang dia terkena luka di kepalanya. Dalam suatu peperangan, terkena luka di kepalanya. Tiba-tiba mimpi basah. Mimpi basah. Wajibnya apa nek mimpi basah nggih? Mandi nggih? Mandi. Maka dia bertanya kepada teman-temannya, "Hal wajadtum liyar rukhsah? Kira-kira saya boleh enggak ya kalau enggak mandi?" Mimpi basah ini. Pikantuk mboten kinten-kinten? Mimpi basah. Kira-kira kalau tidak mandi salatnya sah tidak? Hah? Ini junub nggih. Nah, berarti bagaimana harus mandi? Maka yang lain mengatakan, "Ma wajadna lakal fursah, akhrukhsah." Kami tidak mendapatkan rukhsah, akhirnya mandi. Mandi di malam yang sangat dingin, di musim dingin. Di tanah Arab itu, kalau musim dingin kadang sampai minus. Ya. Minus, kadang demikian, sebagiannya. Lah akhirnya mandi, pure. Ya. Wong kita aja dulu kalau wudu itu sudah, kalau habis wudu, sudah. Karena sudah kayak es rasanya. Kepengen biar apa? Anget lagi. Kita bentur-benturkan ke tembok biar anget lagi. Nah ini sebagian tempat di sana itu di Yaman dulu kita belajar di sebagian tempat keran enggak ngalir. Keran enggak ngalir kalau musim dingin. Sebab nopo? Beku di dalamnya, ya. Kadang kala kita mencoba, sudahlah, gelas ini tak taruh di luar malam harinya. Subuh sudah jadi es. Subuh jadi jadi ketika itu min 01. Min 1. Nah ini barakallahu fikum, dinginnya demikian. Namun alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mandilah sahabat tadi. Maka bagaimana kata rawi? Famat, akhirnya mati. Mati. Luka di kepala disiram dengan air di musim yang sangat dingin. Mati. Sampailah beritanya kepada Rasul dan Rasul pun marah mengatakan qatalahumullah, mereka menjadikan dia mati. Semoga Allah membinasakan dia, membunuh dia. Nah, saking murkanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan alla tasalu lamma ta'lamu, tidakkah kalian bertanya ketika engkau tidak mengetahui? Nah, syifaul ai as-su'al, obat orang yang tidak tahu ya bertanya. Nah, niki. Makanya pepatah kita mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ini jangan kurngopat, anggo paribasan ketika kita di dunia. Dalam agama juga demikian. Dalam agama juga demikian. Lebih-lebih agama ini dalaning akhirat, ya. Yang di sana kita tidak akan bertanya kepada siapa lagi. Lah kalau dunia saya izin bertanya kepada misalnya Pak Haji Amin, lah teng jenengan takon saged nggih. Tapi kalau di akhirat sudah kita mati, bertanya kepada siapa? Tidak ada. Lah jalannya akhirat ya agama ini. Maka mumpung masih ada kesempatan bertanya. Allah tas'alu lama ta'lamu, tidakkah kalian bertanya dikala kalian tidak mengetahui? Shifa'ul ai as-su'al, obat tidak tahu yaitu mau bertanya. Bertanya kepada siapa? Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu agama, ketika engkau tidak mengetahuinya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini faedah pertama. Adalah hendaknya kita bertanya dari hal-hal perkara agama. Dan kedua, faedah di sini dari hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat menetapi waktu-waktunya. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan yang namanya sholat di dalam surat An-Nisa, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu, sholat fardu, adalah telah Allah wajibkan atas kaum mukminin ditetapkan waktu-waktunya. Waktu-waktunya dan akan datang dalam pembahasan berikutnya tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Namun yang jelas sholat adalah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Dan termasuk bentuk sahun, lalai dari sholat, di mana surat fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, alladhinahum an sholatihim sahun, mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya, turunnya yaitu mereka orang-orang yang senang mengakhir-akhirkan sholat. Senang mengakhir-akhirkan sholat. Dindende, sholat sudah adzan, mengkolah, sholat sudah adzan, mengkolah, sholat sudah adzan, mepet ketika mau maghrib baru mau sholat asar. Ini fawail, terancam dengan neraka wail. Maka bagaimana pula kalau mereka sholat di luar waktu? Tentu tidak sah, kecuali karena udzur. Barakallahu fikum. Sehingga di sini sholat menetapi waktunya. Yang ketiga faedah ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat tepat di atas waktunya. Ini lebih mulia, lebih diutamakan daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sholat, apabila itu sholat fardu, maka didahulukan daripada birrul walidain dari sisi tadi. Kalau harus keluar dari waktu, kecuali karena darurat, nah, dalam hal-hal tertentu. Maka di sini Rasul menjadikan sholat pada waktunya lebih utama daripada birrul walidain. Kenapa demikian? Karena sholat merupakan silah, tali penghubung antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hak Allah lebih berhak untuk kita tunaikan daripada hak apa? Hak manusia. Hak manusia walaupun orang tua. Oleh karena itu, seandainya ada orang tua melarang anaknya sholat, ditaati atau tidak? Tidak. Durhakan apa mboten? Loh, bocah kok kewanin karo wong tua ya? Loh, kulo badhe sholat. Orang susah sholat, sholat gampang nomor loro. Gini apa mboten? Nah, dalile kan kata seniku, nggih. Sholat gampang nomor loro. Loh, nomor loro napane niku nomor loro? Nomor kalih urutan rukun Islam tegese rukun niku kudu dibangun. Wong nomor setunggal kulon pun niki menika syahadat, nggih nomor kali harus didahulukan. Nggih napa mboten? Nah itu yang benar. Nah ini. Ini demikian barakallahu fikum. Lah ini salat lebih didahulukan daripada enam yang lainnya. Yang ketiga, bahwasanya birrul walidain lebih diutamakan daripada berjihad fi sabilillah. Nggih. Kapan ini? Kata para ulama, kalau yang akan datang dijelaskan dalam hadis berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sore hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menolong saudara-saudara kita di Rohingya sana.